Ham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah. Wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasyaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan talabatul ilmi dan juga menyampaikan sama-sama ta'allum, mempelajari dari tulisan para ulama dan kitab yang kita bahas bagaimana sudah diketahui, yakni Aunul Ahadis Somad Syarah Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada pertemuan yang lalu, yakni hadis ke-359. Seperti biasanya antum mengulang kembali memurojaah dengan bersama-sama jamaatan, tafadhalu barakallahu fikum. Masih tersisa belum hafal. Baik, ijlisu labas. Ijlisu labas. Memang diperlukan kesungguhan dan juga keseriusan dalam menghafal ya. Yang penting sebelum kalian setor hafal itu kan paham ceritanya ya. Yani mengerti alur dari hadis, alur dari asar dan juga inti permasalahannya ya. Kalau misalkan sulit, tulis pakai terjemahannya dahulu. Terjemahannya baca, paham maksudnya ceritanya begitu, itu nanti akan membantu. Akan membantu dari pemahaman ya, dari pemahaman. Jadi kalau misalkan polos tanpa dipahami artinya, ini kadang agak susah ya, agak susah. Kecuali kalau anak-anak masa-masa ini, masa-masa anak-anak yang mereka itu tidak ada tuntutan untuk menalar pikiran gitu, mungkin lain ya, karena masih belum bisa kesana. Tapi kalau kita yang dewasa itu pahami dulu intinya, begitu ngerti maksudnya, ini bisa membantu menghafal. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, hadis yang kemarin cukup panjang ya, dan intinya adalah tentang masih kita berkisar masalah menghormati yang lebih tua ya. Dan hadis yang akan datang juga biiznillahi ta'ala berkisar tentang itu pula. Jadi adab tentang bersikap kepada orang yang lebih dewasa. Ya. Kita akan masuk pada hadis yang ke-360. Bab idza lam yatakallamil kabiru hal lil asghari an yatakallama. Bab yang baru, yakni jika yang dewasa tidak berbicara, jika orang yang lebih dewasa tidak berbicara, apakah orang yang lebih muda umurnya boleh berbicara, kan gitu ya. Bab idza lam yatakallam al-kabir hal lil asghari an yatakallam. Nah, ini kita akan dengarkan, kita akan baca bersama kisah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Taib, giliran siapa sekarang? Ada waktu, masih ada sedikit. Man? Daruman Alan antum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa huwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab idza lam yatakallam al-kabir hal al-asghari an yatakallam. Bab jika orang yang lebih tua tidak berbicara, apakah bagi yang lebih muda boleh untuk berbicara? Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala hadatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim tu'ti ukulaha kullahinin bi ismi rabbiha la tahuttu warqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkanlah kepadaku tentang suatu pohon yang perumpamannya seperti seorang muslim. Ia mengeluarkan buahnya setiap saat dengan izin Tuhannya. Kabarkanlah kepadaku tentang suatu pohon yang perumpamannya seperti seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'ifni rabbiha la tahutu warakaha. Ia mengeluarkan buahnya pada setiap saat dengan izin Tuhannya dan tidak menggugurkan daunnya. Waqa'a fi nafsi an-nakhlah. Dan terbetik, kata Ibnu Umar, dan maka terbetik dalam hatiku pohon kurma. Fakaristu an atakallama wasama Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Akan tapi aku tidak suka untuk mengatakannya sementara di sana ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma lam yatakallama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Karena mereka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak angkat bicara, maka Nabi pun bersabda, hiya nakhlah, yaitu pohon kurma. Falamma kharajtu ma abi qultu ya abati waqa fi nafsi an nakhlah. Maka ketika aku keluar bersama ayahku, aku katakan, wahai ayahku, sungguhnya tadi terbetik dalam benakku pohon kurma. Qala, maka berkata Umar radhiyallahu anhu, ma manaka an takulaha? Qalu law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Maka apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Kalau seandainya kamu mengatakannya, sungguh aku lebih suka daripada ini dan itu. Qala Ibnu Umar, mamani ila lam araka wala Abu Bakrin takallam tuma fakaristu. Tidaklah menghalangiku kecuali karena aku melihatmu dan Abu Bakar tidak angkat bicara, maka aku enggan untuk berbicara. Lanjut. Qala fadilati syekh al-alama Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahu ta'ala fi syarah al-hadisu fihi jawazu an yatakallama sagir biwujudil kabir iza kana ahlan lizalik walam yatakallamil kabir. Pada hadis ini diperbolehkannya untuk berbicara, orang yang lebih muda untuk berbicara, sementara di sana ada orang lebih tua, jika mereka termasuk dari keluarganya, dan yang lebih tua tidak angkat bicara. Jika orang yang lebih kecil itu lebih ahli daripada yang dewasa. Wazalika anna Umar radhiyallahu anhu tamanna an yakuna ibnuhu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ajaba Nabi sallallahu alaihi wasallam an su'ali. Dan seperti halnya Umar radhiyallahu anhu, dia ingin agar anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hamalahu al-haya'u wa tawqiru lil kibari min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma merasa malu dan menghormati yang lebih tua dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, dan di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qad arafa Abdullah jawaba hadza su'ali anna syajarata mas'ula anha hiya nakhlah. Mislul muslim tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha la tahutu warqaha. Dan sungguh Abdullah bin Umar telah mengetahui jawaban dari pertanyaan Nabi tentang pohon yang dimaksud, yaitu pohon kurma. Perumpamannya seperti seorang muslim yang pohon itu menghasilkan buah-buahan setiap saat dengan izin Tuhannya dan tidak menggugurkan daunnya. Falamma waqa'a fi nafsi Abdullah ibni Umar annaha an-nakhla walakinnahu lam yatakallam. Maka ketika terbetik di benak Abdullah bin Umar tentang pohon tersebut, akan tapi dia tidak angkat bicara. Falau takallama ma'a wujudil kibari ma'la ma'hu ahadun. Kalau saja seandainya dia angkat bicara, sedangkan di sini ada orang yang lebih tua, maka tidak ada seorang pun yang mencelanya. Bal yafrahu abuhu farahan syadidan. Bahkan ayahnya sangat gembira. Fadakal lama sogir fi waktil lagi lam yatakallam fihil kabir jaizun wala haraja fihi. Dan berbicaranya orang lebih muda di saat orang yang lebih tua tidak angkat bicara padanya, itu diperbolehkan dan tidak ada dosa padanya. Wala ya tabiro min su'il adab, dan tidak pula termasuk dari adab yang jelek. Balil alimu bifikhil masail huwal kabir walau kana sagir sin. Bahkan dia termasuk orang yang berilmu dalam suatu permasalahan, dan walau dia umurnya masih muda. Wa fi hadisi dalilun ala annal muallima lahu an yatraha su'al ala tullabi al muta'allimina ladaihi liyafhama ma 'indahum minal 'ilm. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pengajar yang mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya yang belajar di sisinya itu untuk memahamkan murid-muridnya atas suatu ilmu. Fayat ma'innu alaihim, agar gurunya tenang. Fa'in ajazu anil jawabi ajabahum kama fa'ala nabiyul karim alaihi salatu wassalam. Dan jika muridnya tidak mampu untuk menjawab, maka gurunya menjawabnya sebagaimana perbuatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lam yatakallam ahadun anis syajaratil mas'uli anha qala hiya nakhlah. Ketika salah seorang dari para sahabat tidak mampu menjawabnya, maka Nabi berkata tentang pohon tersebut, yaitu pohon kurma. Wa fil hadisi bayanu fadlin nakhlah ala ghairiha minal asjaril musmirah li'anna an-nakhlah kullaha manafi'un. Dan pada hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan pohon-pohon kurma atas pohon-pohon yang lainnya, atas pohon-pohon berbuah yang lainnya. Karena pohon kurma seluruhnya bermanfaat. Samaruha wa jami'u mahtuyatiha yustafadu minha wa yantafa'u biha. Dan buahnya bermanfaat dan seluruh kandungannya dan bermanfaat juga seluruh kandungannya. Bisa dimanfaatkan darinya dan bermanfaat dengannya. Faduribal muslim biha masalan lifadliha waman fa'atiha. Wallahu alam. Maka perumpamannya seperti seorang muslim dalam hal keutamaan dan manfaatnya. Wallahu alam. Masya Allah. Ahsanta barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan khairal jaza. Baik. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya hal ini tentang masalah adab-adab yang mulia. Dalam masalah bermajelis pun itu kita lihat situasi dan kondisi, ya. Tidak langsung serta-merta dan juga tidak asal bicara dan sebagainya tanpa difikir-fikir terlebih dahulu. Lihat siapa di sisinya, siapa ada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah. Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yani Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bisyajarah mathaluha mathalul muslim. Beritakan kepadaku, beritahu aku, khabarkan kepadaku dengan suatu pohon, mathaluha mathalul muslim, yang perumpamaan pohon tersebut, ya, seperti seorang muslim, ya. Seperti seorang muslim. Jadi yang menjadi patokannya siapa di sini? Apakah pohon, apakah muslim? Dari konteks hadisnya, secara lafadznya, ini seorang muslim yang menjadi patokannya. Jadi pohon yang sebagai contoh kecil dari seorang muslim. Ya. Kadang-kadang juga bisa dibalik. Ini orang muslim itu coba lihat seperti pohon kurma di situ, ya. Atau kadang-kadang digambarkan kalau orang Islam itu lihat seperti tawon, ya, seperti lebah begitu. Dia makan yang baik-baik, kemudian dari hasil badannya itu keluar sesuatu yang bermanfaat, kemudian juga kerjasamanya, kemudian juga mereka banyak fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada pada lebah. Nah, orang muslim itu harusnya bisa seperti itu dalam masalah filsafat kehidupannya, gitu, ya. Dalam masalah pelajaran-pelajaran ibroh-ibroh yang Allah berikan kepada binatang yang tidak berakal seperti tawon. Nah, di sini pun, ya, ini seorang muslim bisa juga dikatakan coba lihat seperti pohon kurma, ya, semuanya bermanfaat, ya, daunnya, batangnya, buahnya apalagi, kemudian ininya dan itunya. Kalau misalkan kita di sini, kita bisa melihat seperti pohon kelapa. Pohon kelapa hampir semuanya tidak ada yang tidak manfaat. Semuanya bermanfaat, pohon kelapa. Nah, di sini, beritakan kepada aku dengan suatu pohon yang permisalahan pohon tersebut sebagaimana seorang muslim. Nah, di sini, seorang muslim tentu memiliki keutamaan yang lebih luas daripada sebuah pohon. Nah, pohon ini digambarkan tu ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Pohonnya ini mengeluarkan ukulaha. Yani apa? Setiap saat mengeluarkan ukulaha. Yani yang bisa dimakan. Makanan-makanannya atau manfaat-manfaatnya. Setiap saat biidni rabbiha. Buah-buahnya, buah-buahannya dan sebagainya. Dengan hinin biidni rabbiha. Dengan izin yang pemiliknya, ya, bisa jadi sebagai yang pemilik pohon tersebut diizinkan atau tidak diizinkan dia terus keluar memberikan manfaat. Bisa juga dikatakan ya ini Allah SWT, ya. Tetapi kalau seperti sebuah pohon, artinya sekup kecilnya adalah yang memiliki pohon tersebut mengeluarkan terus manfaatnya, buah-buahannya, daunnya dan batang-batangnya dan sebagainya, biizni rabbiha, dengan izin atau sesuai dengan kehendak yang pemiliknya. La tahuttu waraqaha. Apa maksudnya? Tidak berguguran daun-daunnya itu. Fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah. Gambaran yang singkat tentang pohon ini, pohonnya banyak memberikan buah, makanan yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Kemudian daunnya tidak rontok, tidak gampang putus. Ya, kuat pohon tersebut. Nah, akhirnya kata Abdullah bin Umar, itu terbetik di jiwaku, nah ini pohon kurma. Pohon kurma itu seperti itu. Memberikan banyak buah-buahan, memberikan banyak manfaat, dan juga pohonnya tidak gampang, daunnya tidak gampang putus, tidak gampang rontok. Fakarihtu an atakallam wa thamma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Tapi saya tidak suka untuk berbicara karena di situ ada orang-orang besar, ya, ada abahnya, ada juga Abu Bakar, ya, sahabat yang mulia, radhiyallahu anhuma. Falamma lam yatakallama, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dua orang sahabat yang besar ini tidak berbicara, padahal situ ada Abdullah bin Umar, pengen ngomong gitu ya, tapi dia tahan diri. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyan nakhlah." Pohon itu adalah pohon kurma. Singkat cerita, falamma kharajtu ma'a abi, ketika aku keluar bersama bapakku, aku berkata, "Ya abati." Ya wahai bapakku, waqa'a fi nafsi an-nakhlah. Terlintas di jiwaku bahwa pohon itu kurma, pohon kurma, pengen bicara tapi tidak ngomong. Lalu sahabat Umar berkata, "Ma mana'aka an takulaha?" Apa yang menghalangimu untuk mengucapkan pohon tersebut? Ini kurma. "Law kunta kultaha kana ahambu ilayya min kada wa kada." Kalau tadi engkau bilang, kalau engkau tadi mengatakannya, maka itu lebih saya sukai, ya, daripada begini dan begini. Ini diem atau enggak menjawab dan sebagainya. Kalau menjawab itu saya lebih sukai. Lalu apa jawaban dari anaknya yang soleh ini? Subhanallah, masya Allah, ridwanullahi alaihim ajma'in. "Ma mana'ani illa lam araka. Wala ana wala Abu Bakrin takallam tuma." Tidaklah mencegahku kecuali aku tidak melihatmu, tidak melihat engkau menjawab. Engkau pun diam saja kan? Dan juga sahabat Abu Bakar tidak mengatakannya. Maksudnya begitu. "Wala Abu Bakrin takallam tuma." Artinya tidak bapakmu, tidak abah, yakni tidak engkau bapakku dan juga Abu Bakar tidak mengatakannya. Tidak menjawabnya. Fakarihtu, maka aku juga tidak suka gitu. Hadis ini dikatakan dalam catatan kakinya sahih, sebagaimana kalau antum punya kitab yang sahih, Sahihul Adabil Mufrad, ini lebih baik lagi. Ya, tentu kita lebih mempunyai sandaran yang kuat lagi, ya, ini dari tulisannya Syekh Muhammad bin Nasir Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis fihi jawaz. Hadis di atas, hadis yang mulia, hadis yang sahih, mengandung pelajaran yang sangat bermanfaat. Di antaranya, jawaz, boleh. Boleh untuk an-yatakallama as-saghir biwujudil kabir idza kana ahlan lidzalik. Boleh orang yang lebih muda, senior, ya, untuk walaupun adanya orang-orang yang dewasa, ya, untuk berbicara. Asal dengan syarat, ahlan lizalika. Ya, ini orang yang lebih muda umurnya itu lebih faham, mengerti permasalahan. ya dalam rapat misalkan. Itu apa namanya, gambarnya seperti itu. Ya, apalagi diberi tanggung jawab. Tanggung jawab bagian parkir misalnya gitu ya. Ya masa orang-orang tua suruh jaga di parkir ya, ya bisa capek kan gitu ya. Nah, orang-orang muda ini biasanya keamanan kan gitu ya. Di bagian-bagian yang sangat penting. Ini tanya sama mereka dan mereka lah berhak untuk menjawab. Walam yatakallam al-kabir. Idza kana ahlan lidzalik walam yatakallam al-kabir, dan orang yang dewasa tidak berbicara. Diam ya. Wa dzalika anna Umar radhiyallahu anhuma tamanna yakuna ibnuhu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ajaban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu kisahnya sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhuma berangan-angan bahwa anaknya yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam an su'alihi, tentang pertanyaan beliau, akhbiruni bisyajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha la tahuttu waraqaha. Nah, itu jawabannya, pertanyaannya. Walakinna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma hamalahul haya wa tawkiru lil kibar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membawa, yang membuat Abdullah bin Umar itu tidak mau bicara, apa? Karena beliau malu dan mengutamakan orang yang dewasa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Budi pekerti yang mulia. Di antaranya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa qad arafa Abdullah jawab hadza su'ali, dan dia sudah tahu, Abdullah bin Umar sudah mengetahui jawabannya. Anna syajaratal mas'ula anha hiya nakhlah, bahwa pohon yang ditanya itu jawabannya pohon kurma. Ya, pohon kurma. Dan berkaitan dengan lingkungan pada waktu itu, pohon-pohonnya itu tertentu, tidak semuanya seperti di sini. Ada pohon kelapa, ada pohon apalagi mangga misalnya begitu ya. Itu pohonnya terbatas. Dan ketika penggambarannya gunung, juga gunung yang kelihatan di situ, enggak mungkin nyebutkan gunung Ciremai misalkan gitu ya. Ya tentunya itu berkaitan dengan tempat. Ah begitu. Jadi apa yang gambarkan gunung itu Gunung Uhud, gunung ini. Sehingga yang ada di situ ya. Mungkin bisa jadi ya hampir sama, hampir mirip manfaatnya pohon kurma dengan seperti pohon kelapa. Semuanya bermanfaat, Masya Allah, bermanfaat sekali. Begitu, tetapi disebutkan dalam hadis, ya ini kurma. Lalu, lanjutannya apa di sini? Hiya nakhlah masalul muslim, bahwa pohon yang dimaksud tentangnya adalah pohon kurma seperti seorang muslim. Ya ini seorang muslim, itu pohon kurma ini bagaikan seorang muslim. Artinya berarti seorang muslim ini lebih komplit. Dia banyak memberikan faedah, memberikan manfaat. Ya, kalau orang muslim yang benar, bukan asal muslim KTP gitu ya, tetapi muslim yang betul-betul muslim sesuai dengan yang sesungguhnya, yang sebagaimana yang beramal dengan amalan yang sunnah, maka ini yang dijadikan sebagai tolak ukurnya. Nah, atau begini, seorang muslim itu coba lihat seperti pohon kurma. Kira-kira orang muslim itu bisa enggak seperti itu? Dari mulai ucapannya, dari mulai itu seperti orang yang memberikan buah terus-menerus sepanjang tahun. Tidak ada istilah musim ini kemudian tidak musim, tapi terus memberikan manfaat. Diamnya, ngomongnya, tidurnya manfaat. Nah, seperti itu. Apalagi kalau dia bangun kan gitu ya. Ini tentu berharga sekali kan begitu. Maka jangan sampai bukan orang muslim yang asal-asalan. Artinya bukan orang muslim yang sembarangan gitu ya, tapi harus yang betul-betul muslim yang Masya Allah gitu, seperti pohon kurma. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha la tahutu waraqaha. Falamma waqa'a fi nafsi Abdullah ibn Umar annaha nakhlah walakinnahu lam yatakallam. Ketika sudah terbetik tetapi beliau tidak mengucapkannya. Falau takallama ma'a wujudil kibar ma lamahu ahadun. Walaupun seandainya dia berbicara dengan walaupun adanya orang-orang besar di situ, tidak ada yang mencelaknya. Niscaya tidak ada yang mencelaknya. Bal yafrahu abuhu, bahkan bapaknya senang. Farhan syadidan, dengan apa kegembiraan yang sangat. Masya Allah, anaknya ini cerdas kan begitu ya. Fatakallama as-saghir fil waqti alladhi lam yatakallam fihi al-kabir. Jaizun wala haraj fihi. Wala haraj fihi. Maka yang perlu diingat bahwasanya seorang yang lebih muda umurnya, ketika waktu yang tepat, momen yang tepat, saat yang memang di situ ya artinya dibutuhkan, boleh ngomong, tidak ada masalah, tidak ada dosa dan dibolehkan. Maka tetap kita harus jaga lingkungan, jaga kondisi ya. Jangan yang apa namanya terburu-buru atau jangan yang sonong begitu ya, asal ngomong. Padahal situ ada orang-orang dewasa, jaga adabnya dan jaga ilmunya. Wala yu'tabar min su'il adab, wala yu'tabaru min su'il adab, dan bukan termasuk adab yang jelek. Dengan melihat muraat, melihat kondisi, jangan asal gerak saja, jangan asal bicara dan beramal ya. Kalau di situ ada orang besar yang lebih alim, ya sudah diam saja, nonton saja, dengarkan ya. Jangan ngantuk juga gitu kan. Tapi perhatikan gitu. Apa yang ini? Ketika ditanya ya jawab. Ketika ada pertanyaan yang, nah, lihat nih. Kira-kira orang dewasa enggak ada yang tahu. Ngacung tangannya. Afan Ustaz, afan atau gimana? Pak Ketua misalnya gitu ya. Ini maaf ya, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati gitu, dengan bahasa yang santun. Jangan bahasa yang santun. Tunjukkan Kak, kita ini ahlu sunnah, salafiyun, orang yang muadab, ya, orang yang beradab. Bukan bighairi adab, ya. Bighairi adab. Ya gitu. Jadi kalau yang beradab itu biadab, ya. Bukan biadabnya bahasa Indonesia, tapi biadabin, bukan biadab. Jadi muslim yang biadab ya, harus betul-betul di atas ilmu. Jangan seperti yang bighairi adab. Bedakan. Al-farq bainahuma kabir, baina sama wal ard. Kemudian balil alam yafqahul masaila huwal kabir. Walau kana saghirasin. Ini juga perlu digaris atasi. Bahkan seorang yang alim yang mengerti masalah, dialah yang besar. Artinya apa? Yang yang terhormat, yang berharga, walaupun umurnya muda. Kan gitu ya. Walaupun dia masih puluhan, masih 20 tahun, mungkin belasan tahun, tapi kalau hafal Quran, hafal hadis, ngerti ini, Masya Allah, ini namanya kabir, walaupun masih muda, ini yang Masya Allah lebih berharga dan kabir dia. Ya, walaupun shaghirasin, walaupun usianya masih muda, tetapi dia termasuk, dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama-ulama kita pada zaman dahulu, bagaimana sejarahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana sejarahnya Imam Nawawi, 40 tahun sudah meninggal. Seusia anak berarti, anaknya sendiri belum banyak masalah, belum banyak karya dan sebagainya, tapi Imam Nawawi dan juga misalkan para imam-imam yang mereka itu adalah jibal dalam agama ini, gunung-gunung yang mereka memiliki andil yang sangat besar dalam Islam dan untuk kaum muslimin. Nastamir, kita lanjutkan. Wafil hadis dalil. Dalam hadis yang mulia di atas tadi, ada landasan atau ada dalil bahwa apa? Al-mu'allim lahu an yatraha as-su'ala ala tullabihi al-muta'alimina ladaihi. Seorang alim juga itu wajar ya melemparkan pertanyaan kepada orang yang belajar di sampingnya atau di sisinya. Jangan diem aja gitu. Sekali-kali murojaah kan gitu ya. Nanti antum ketika jadi guru juga jangan komunikasi satu arah terus, tapi ajak bicara. Apakah ketika di majelis ataukah di luar majelis? Ya fulan, had atau indak kasual dan seterusnya. Apa tujuannya? Liyafhama ma indahum minal ilmi, agar mentakid, paham belum sih ini ya, bisa dengan ulangan kan gitu ya, imtihan tanya jawab sebagaimana para masyayikh. Indak ya sahibun nadzarah misalnya, indak ya fi fitrah misalnya, anta tunjuk seperti itu untuk mengulang pelajaran. Fayatma inna alaihim, akhirnya gurunya akan tenang. Oh iya, berarti pelajarannya sampai sesuai dengan target, schedule, kurikulum dan sebagainya. Fa in ajazu anil jawab ajabahum kama fa'ala nabi Nabiul Karim alaihi salatu wassalam. Kalau mereka lemah, tidak mampu menjawab, maka tidak ada salahnya gurunya menjawab pertanyaannya atau menjawab jawabannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limalam yatakallam ahadun anis syajaratil mas'ul anha qala hiya nakhlah. Ketika tidak dijawab, tidak menjawab seorang pun tentang tentang pohon yang dimaksud, yang ditanya tentang pertanyaannya itu, maka Nabi mengatakan hiya nakhlah. Terakhir, wa fil hadis bayan fadlun nakhlah. Ya, ini ada faedah juga dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala. Dalam hadis ini juga ada penjelasan keutamaannya pohon kurma ala ghairiha, di atas pohon-pohon yang lain. Ya. Minal asjaril musmirah, di antara pohon-pohon yang berbuah. Ya, tentunya tidak sama, walaupun sama-sama berbuah, pohon kurma dengan pohon tomat misal gitu ya. Memang ada manfaatnya. Tapi tomat kan batangnya kecil, ya, kemudian pendek dan seterusnya. Tentu ini pohon kurma memiliki keutamaan, keutamaan. Bahkan sampai dijadikan sunnah ketika berbuka dengan buah kurma, ya, dengan satu butir kurma atau witir. Ini tentu memiliki keutamaan, keutamaan yang di dalamnya merupakan pelajaran-pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Li'anna nakhlah kullaha manafi', karena pohon kurma semuanya manfaat, daunnya, batangnya, apalagi buahnya, ya, dan seterusnya. Samaruha wa jami'u muhtawiyatiha yustafadu minha wa yuntafa'u biha. Buahnya dan seluruh kandungan-kandungannya bisa dimanfaatkan darinya, bisa dimanfaatkan dengannya. Bahkan ketika sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menghukum orang yang menyeleneh dalam masalah agama, pakai apa pukulnya? Pelepah kurma juga, kan gitu ya. Supaya sadar, kan gitu kan. Itu teringat seperti itu. Sampai terngiang, sampai teringat sahabat Umar itu memukulku dengan pelepah kurma. Jadi mereka pun yakni ya memang adanya itu ya, ketika itu pohon-pohon yang masyhur di kalangan mereka. Faduribal muslim biha masalan lifadliha wayan wa manfaatiha. Oleh karena itu yang menjadi ibrah juga untuk kita, maka dijadikanlah contoh seorang muslim dengannya, yakni kaum muslimin ya itu dijadikan sebagai patokan, sebagai kebaikan dan juga kemanfaatannya. Ya, bisa kurma itu seperti muslim atau seorang muslim bagaikan pohon kurma. Atau pohon kurma itu kalau kemanfaatannya, maka ingat orang muslim itu seperti itu. Buahnya, kemudian juga ya dari tingkah lakunya, ya, kemudian juga adab budi pekertinya, gerak-gerik tangannya, kakinya, matanya, telinganya, ya, apalagi ucapannya, apalagi Masya Allah. Manfaat semuanya itu yang merupakan keutamaan dan keutamaan daripada umat atau orang-orang dari umat-umat selain kaum muslimin. Ya. Coba saja bandingkan. Ya, tentu sangat jauh sekali. Tidak perlu dibicarakan lebih detail ya. Kalau dibandingkan kaum muslimin dengan yang bukan muslim. Alam taro yan anasaifa yan kusu qadruhu idza qila apa ahadun minal asa, mungkin antum sudah tahu itu artinya. Alam tara anna sayfa yankusu qadruhu idza qila ahadu minal asa. Jadi demikian, wallahu a'lamu bishawab. Kaum muslimin memiliki keutamaan dan kemanfaatan yang luar biasa, baik dia sadar dan dalam istirahatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita akan sambung lagi insyaallah pada pertemuan yang mendatang, dan berarti ini harus dihafalkan ya. dihafalkan. Mudah-mudahan antum dalam fursah yang ini, yang luas, dan juga fursah zahabiyah, kesempatan yang emas, belum banyak tanggung jawab dan sebagainya. Ini mudah-mudahan lebih melekat hafalannya daripada ana pribadi. Begitu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.